ku teringat selalu betapa manisnya senyummu. Lagi mesra kasih memanja, padaku kau pasrahkan cinta. Engkau rela hidup bersama walaupun di dalam derita. Alangkah beruntung diriku mendapat balasan cintamu. Dihempas badai lalu, haramnya cinta dalam hati. Bukan karena patah berkasih, namun takdir tak menghendaki. Hidup bertiarakan kasih.